Pusti kaguan panyawat panyawat rangku la anti dakam lepas dati gusti bang marian menu sarupi murut lantaran hayang pirang dasara mun kitu mah Gusti teh ngaraos thank you. ติกิ